بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaih Al-Musalsalah. Kita sampai kepada nasihat yang ke-17. Fa'akul silsilatu nasihati litullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-17. Iyakum wattalawuna indal fitan. Hati-hati kalian dari sikap talawun ketika fitnah-fitnah. Pada pembahasan kali ini saya uraikan cukup panjang, sehingga kita hanya membacanya dan memberikan sedikit ta'liq saja. Aqul at-talawunu huwa at-taghayyuru wal-inhirafu 'anil haqq ba'da an kana mustaqima. At-talawun maknanya at-taghayyur, ada perubahan, wal-inhiraf pergeseran, penyimpangan dari al-haqq ba'da an kana mustaqima, setelah dulunya dia istiqamah. Itu namanya talawun. Sebelumnya di atas sunnah menyimpang karena fitnah. Talawun. Sebelumnya istiqamah ala sunnah, sekarang terpelanting karena fitnah. Talawun. Dahulu dengan hujjah dia mengatakan ini mungkar, sekarang dia mengatakan itu ma'ruf. Talawun. Dahulu dia mengatakan dengan hujjah ini perkara ma'ruf, sekarang berubah, dia mengatakan itu perkara mungkar dengan tambah hujjah. Ada talawun. Ya, ada perubahan, ada pergeseran, ada penyimpangan dari al-haq setelah sebelumnya dia istiqamah di atas sunnah. Maka saya tegaskan, walaysa minat talawuni ar-ruju'u ilal haqti wattaubatu minal batil ba'da an kana munghamisan fihi. Maka bukan termasuk talawun sikap rujuk kepada al-haq, taubat dari perkara batil setelah sebelumnya tenggelam di dalamnya. Itu bukan talawun, itu namanya taubat kepada Allah, taubat kepada dari al-haq kepada al-haq. Itu namanya rujuk ilal haq, bukan talawun. Dulu dia enggak ngerti, menganggap ini perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Ternyata dia sadar dengan hujjah, dengan ini itu perkara mungkar. Maka sekarang dia mengatakan itu mungkar bil hujjah. Itu bukan namanya talawun, namanya kembali kepada al-haq. Bedakan antara talawun dan rujuk ilal haq. Qala Ibn Mazur rahimahullah, berkata Ibn Mazur rahimahullah, wa fulanin mutalawwin idza kana la yasbutu ala khuluqin wahid. Fulan mutalawwin apabila dia tidak sabit, tidak sabat, tidak kokoh pada satu perangai. Demikian di Lisan al-Arab juz yang ke-8 halaman 166. Berubah-ubah dia. Nah, perubahannya itu dikarenakan hawa nafsu, bukan karena hujjah dan dalil. Kadang begini, kadang begini, kadang begitu dan mutalawin. Sehingga definisinya adalah al-mutalawinun, orang-orang mutalawin, humul ladzina yatalawwanuna bihasabi ahwa'ihim wa masalihihim li'adami thubutihim ala manhajin wahid. Mereka adalah orang-orang yang berwarna-warni, yang talawun sesuai dengan hawa nafsu mereka dan kemaslahatan mereka. Dikarenakan mereka tidak sabat, tidak kokoh di atas manhaj yang satu. Atau dengan bahasa yang lain, humul ladzina la yu'rafu lahum mawqifun thabitun 'alal haqq fil qadaya wal ahdats bal tataghayyaru mawaqifuhum bihasabi taghayyuri masalihihim wa hawahum. Atau dengan bahasa yang lain, mereka al-mutalawwinun adalah orang-orang yang tidak dikenal memiliki mauqif yang sabit, mauqif yang kokoh di atas al-haq. Pada sekian banyak kasus dan peristiwa, bahkan sikap-sikap mereka berubah-ubah tergantung perubahan maslahat mereka dan hawa nafsu mereka. Itu talawun. Itu namanya talawun. Nah, sehingga patokannya adalah al-masalih wal-hawa. Kalau rujuk kepada al-haq, itu patokannya hujjah dan dalil. Nah, aqulu fil athar, disebutkan dalam athar, anna Aba Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu dakhala ala Hudzaifah radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya Abu Mas'ud Al-Ansari pernah masuk kepada Hudzaifah ibn Yaman. Faqala, dia berkata, "Ausina ya Abu Abdullah, beri kami wasiat ya Abu Abdullah." Faqala Hudzaifah radhiyallahu an, maka berkata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ama ja'aka al-yaqin?" Apakah tidak datang kepada kamu perkara keyakinan? Qala bala, beliau mengatakan betul. Warabbi, sungguh demi Rabbku. Tapi kepingin dikasih tausiah. Faqala, maka berkata Hudzaifah, fa inna dhalalata haqqa dhalalati an ta'rifa al-yawma ma kunta tunkiru qabla al-yawm. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benar kesesatan adalah engkau menganggap ma'ruf pada hari ini apa yang sebelum ini, sebelum hari ini kamu anggap sebagai perkara mungkar. Wa antunkiru al-yawma ma kunta ta'rifu qabla al-yawm, dan engkau menganggap mungkar pada hari ini apa yang sebelum hari ini kamu katakan sebagai perkara ma'ruf. Wa iyyaka wa talawun, dan hati-hati kamu dari sikap talawun. Fa inna dinallahi wahid, sebab agama Allah itu cuma satu. Akhrajahu Abdul Razzaq bihadzal lafz. Nah, ini dijadikan sebagai musnadnya atau ucapan sebagai musnadnya Hudzaifah. Al-Hakim dalam mustadraknya meriwayatkan dengan semakna ini di juz yang keempat halaman 552 kitab Al-Fidhl wal-Malahim, dan menjadikannya sebagai musnadnya Abu Mas'ud al-Ansari. Isnadnya sahih. Aqulu wa 'inda Ibn Abi Syaibah, dan diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah bilafat dengan lafad, "Idza habba ahadukum an ya'lam," apabila salah seorang di antara kamu ingin mengetahui, "asabathul fitnatu amla," apakah dia tertimpa fitnah ataukah tidak, "falyanzur," silakan dia lihat, "fa in kana ra'a halalan kana yarahu harama faqad asabahu alfitnah," bila dia sebelum ini menganggap halal, bila dia menganggap halal apa yang sebelum itu dikatakan haram, maka sungguh terkena fitnah dia. "Wa in kana yara haraman kana yarahu halala faqad asabathu," ketika dia menganggap haram apa yang sebelumnya dia yakini halal, maka sungguh dia telah terkena fitnah. Maknanya dengan hawa nafsu, bukan dengan hujjah, dengan diri. Ini yang namanya talawun. Naam, dan dari ucapan Hudzaifah ini menunjukkan talawun balalah. Talawun itu kesesatan yang sangat nyata. mutalawin mastun, orang yang terkena, orang yang mutalawin adalah orang yang terkena fitnah. Allahul musta'an. Nah, ini asarnya Hudzaifah. Aqul wa hunaka nuqulatun katsiratun min as-salafi dhammi talawun. Di sana ada penukilan-penukilan yang cukup banyak dari kalangan kaum salaf yang mencela sikap talawun ini. Mula khasuha, ringkasnya adalah yang pertama, at-talawunu fid-din laisa min manhaji salaf. Sikap talawun pada agama ini bukan termasuk manhaj salaf. Li'annahum yakrahunahu wa yuhadziruna minhu. Dikarenakan mereka kaum salaf membenci sikap talawun dan mentahdir dari sikap talawun. Ini datang dari Asar Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Beliau mengatakan, kanu yakrahuna talawuna fiddin. Kanu yakrahuna talawuna fiddin. Mereka dahulu kaum salaf membenci sikap talawun pada agama ini. Ini asar disebutkan oleh Ibnu Battah dalam bukunya Al-Iban Al-Kubra. Juz 2, halaman 505 sampai 506. Yang kedua, at-talawunu fid-dini ta'un rubal. Sikap talawun pada agama penyakit kronis. Penyakit yang membahayakan. Wa minat tala'ubi bid-di dan termasuk bermain-main terkait dengan perkara agama ini. Ini diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik rahimahullah, adda'ul rubal, adda'ul rubal, at-tanaqqulu fid-din. Penyakit kronis, penyakit yang fatal, yang mematikan adalah berpindah-pindah pada agama ini. Wa qala, dan beliau mengatakan, qala rajulun, berkata seorang laki-laki, menukil seseorang belum mengatakan, ma kunta la'iban bihi fala tal'abanna bidinik. Ya, selama kamu itu bermain-main dengannya, maka sekali-kali kamu jangan bermain-main dengan agama kamu. Artinya jangan talawun, jangan tanakul, jangan pindah-pindah tembakar agama, jangan kamu mempermainkan agama ini. Sehingga talawun termasuk la'ibidin, talawibidin, bermain-main dengan perkara agama ini, dan dia termasuk ad-da'ul ul-ul-ul. Ini rujukannya sama, Al-Ibn al-Kubur dengan Juz dan Hamad di atas. Yang ketiga, ad-talawnu fiddin, balalun haqiqiyah. At-talawun, sikap talawun dalam perkara agama, kesesatan yang sangat nyata. Ini dari asar sebuah di atas. Yang keempat, at-talawunu fiddini syakkul qulubi fillah. Ya, sikap talawun pada perkara agama itu sama dengan syakkul qulub, hatinya bimbang, hatinya ragu tentang Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Ini dari asar Ibrahim An-Nakhai. Dari asar Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan, kanu yarawna at-talawuna fid-din min syakkil qulubi fillah. Dahulu mereka kaum salaf memandang sikap talawun pada agama itu keraguan-raguan hati tentang Allah Azza wa Jalla. Ini juga dari buku Al-Ibal al-Kubra yang di atas. Yang kelima, at-talawunu fid-dini alamatul khuzlan. Sikap talawun pada perkara agama, ciri-ciri kerendahan seseorang. Rasul makhzul, direndahkan dia. ini diambil dari asarnya Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi pernah ditanya, su'ila ma'alamatul khuzlan, apa ciri-ciri khuzlan, kerendahan, kehinaan? Qal, belum menjawab, ayyastaq biha rajulu, ayyastaq biha ar-rajulu ma kana yastahsin wa yastahsinu ma kana qabiha. Yaitu seseorang menganggap qabih, menganggap jelek, buruk apa yang sebelum ini dia katakan baik, dan dia menganggap baik apa yang sebelumnya dia katakan qabih, jelek. Kalau ini disebutkan dalam buku Hilyatul Awliya Abu Nu'aym Al-Isfahani, juz yang ketiga halaman 215. Yang ke-6, at-talawunu fid dini sababun li faqtil khairi wa intiza'i. At-talawun fid din, sikap talawun pada perkara agama ini, sababun, sebagai sebuah sebab, li faqtil khair, dia kehilangan perkara kebaikan, wa intiza'ihi, dan dicabutnya perkara kebaikan daripadanya. Na'udzubillah. Ini yang berikutnya. At-talawun fid-din, sebab orang itu dicabut dari perkara kebaikan dan hilangnya perkara kebaikan. Ada sebuah asar dari Muhammad bin Sirin. Dia pernah berkata, qala Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, berkata Adi bin Hatim, innakum lan tazalu bi khairin, innakum lan tazalu bi khairin ma lam ta'rifu ma kuntum tunkirun, ma lam ta'rifu ma kuntum tunkiruna wa tunkiru ma kuntum ta'rifun. Wa ma kana 'alimukum yatakallamu bainakum ghayra khaif. Wa ma kana 'alimukum yatakallamu bainakum ghayra khaif. Artinya kata beliau, sesungguhnya kalian ini senantiasa dalam kebaikan selama kalian tidak menganggap ma'ruf apa yang sebelumnya kamu katakan mungkar, atau kamu anggap mungkar yang sebelumnya kamu katakan ma'ruf, selama kamu gak talabun begitu, dan selama ulama kalian berbicara di tengah-tengah kalian dengan tanpa rasa takut. Nah, pahami dari sini, kalian semua dalam perkara kebaikan selama tidak ada sifat talawun. Mafhumnya, sifat talawun, sikap talawun menghilangkan dan mencabut perkara kebaikan tadi. Allahul musta'an. Yang ke-7, al-mutalawwinu fid-dini sahibul fitnah wa qad asabatul fitnah. Mutalawwin, orang yang talawun dalam perkara agama ini, dia adalah sahibul fitnah dan tertimpa fitnah. Ini dari asar Hudzaifah riwayat Abi Syaibah yang dibawakan di atas. Yang ke-8, al-mutalawwinu fid-dini mahdukun mafduh ghairu mastur. Al-mutalawwinu fiddin, orang yang talawun dalam perkara agama, mahjukun. Mahjuk, itu tersibak satirnya. Mafduhun, terbongkar aibnya. ghairu mastur, tidak bisa menutupi dirinya. Nah, bagaimanapun pandainya dia menyembunyikan jari dirinya, ketika sikap talaun ada pada dirinya, akan terbongkar semuanya itu. Allah akan tampakkan jati dirinya. Akan dibuka sabirnya. Akan dibongkar aibnya. Manusia akan melihat bagaimana keadaan dirinya. Na'udzubillah. Ada sebuah asar dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, la yazalul abdu masturan hatta yara qabihahu hasana. La yazalul abdu masturan hatta yara qabihahu hasana. Seorang hamba senantiasa mastur, tertutupi keadaannya, hingga dia memandang perkara qabih sebagai perkara baik. Itu talabun. Ini disebutkan oleh Ibnu Battah Al-Akbar dalam bukunya Al-Ibanah As-Sughra halaman 62. Maknanya ketika dia sudah mutalawin yang dahulu perkara qabih, sekarang dikatakan hasan, sebelumnya hasan, sekarang dikatakan qabih dengan hawa nafsu tabahuja, maka dia bukan lagi orang yang mastur. Sehingga dia mafduh, mahduh. Terbongkar aibnya, tersibak satirnya. Tidak lagi tertutupi aibnya. Allahul Musta'an. Yang ke-9. At-talawunu fit-dini min alamati ahlil bid'ah. Sikap talawun pada agama ini termasuk tanda-tanda ahlil bid'ah. Ciri-ciri ahlil bid'ah. Ada sebuah asar dari Amir bin Abdullah rahimahullah. Beliau mengatakan, mabtada'a rajulun bid'atan. Mabtada'a rajulun bid'atan. Illa ata ghadan bima kana yungkiruhu al-yawm. Yang artinya tidaklah seseorang itu membuat sebuah bid'ah atau jatuh dalam sebuah perkara bid'ah, melainkan besok dia akan mendatangkan sesuatu yang dia ingkari pada hari ini. Ini juga disebutkan Ibnu Battah dalam As-Sughra, Ibnu As-Sughra halaman 62. Mengerikan ya. Sehingga ciri-ciri orang itu terkena penyimpangan bid'ah, ciri-ciri dia sebagai sahibu hawa, sahibu bid'ah, ketika muncul talakunya, gitu. Dahulu dia mengatakan mungkar, sekarang ma'ruf. Dahulu mengatakan ma'ruf, sekarang mungkar. Akan dia datangkan keesokan hari, di masa akan datang, apa yang dahulu dia ingkari sekarang ini. Sekarang dia mengatakan mungkar, nanti dia mengatakan ma'ruf. Dia terjang sendiri perkara kemungkaran yang dahulu dia yakini mungkar. Allahu musta'an. Yang ke-10. Al-mutalawin fi ad-din jahil, al-jahl murakkab. Para mutalawin yang talawin dalam perkara agama ini adalah orang yang jahil dan kebodohan yang murakkab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Fakullu man a'rada an tariqati salafiyyah an-nabawiyyah ash-shar'iyyah al-ilahiyyah fakullu man a'rada an tariqah as-salafiyyah an-nabawiyyah ash-shar'iyyah al-ilahiyyah فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَضِلَّ وَيَتَنَاقَضَ وَيَبْقَى فِي الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ أَوْ الْبَصِيرِ. Dia mengatakan siapa saja, setiap orang yang berpaling berpaling menyimpang dari tariqah salafiyah, nabawiyah, syar'iyah, ilahiyah, maka dia pasti akan sesat. Pasti akan tanakut kontradiksi. Dan dia akan tetap pada kejahilan baik jahil murakab atau jahil basir. Ini disebutkan dalam kitab beliau, Dar'ut ta'arub bainal aqli wal naql. Juz yang kelima, halaman 356. Wow. Sementara mutalawwil itu orang yang menyimpang dari al-haq ketika ada fitnah. Setiap orang yang menyimpang pasti sesat, pasti akan tanakut kontradiksi ucapan dia dahulu dan sekarang, mauqif dia dahulu sekarang, tindakan dia dahulu dan sekarang, dan dia dikatakan tetap pada kejahilan, imma jahil murakkab wa imma jahil basir. 10 poin ini sudah menggambarkan betapa jeleknya, betapa rendahnya sikap talawun, betapa membahayakannya sikap talawun, sangat mengerikan ini. Hati-hati. Aqul at-talawun lahu madahir, kama dzakarah al-ulama. Talawun itu memiliki beberapa mazhar, beberapa tampilan bentuk zahir. Seperti yang disebut oleh para ulama, yang dengan itu kita bisa mengenali sikap talawun dan sosok mutalawin. Ini untuk interpretasi diri ya, bukan untuk menghakimi orang lain dengan vonis langsung tanpa hujjah. Minha diantaranya adalah al-zuhur biwajhain. Al-zuhur biwajhain. Nampak tampil dengan dua wajah. Ke orang A dengan satu wajah. Dengan orang lain B dengan wajah berbeda lagi. Zul wajhain. Ya. Ke orang dengan satu wajah. Ke yang lain dengan wajah yang berikutnya. Qala Syekh Rabi ibn Hadi hafizahullah. Berkata Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah, beliau mengatakan, inna Allah harrama talawun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan yang namanya talawun. Wahuwa zuhuru biwajhain. Yaitu tampil dengan dua wajah. Wa dhamman Nabi sallallahu alaihi wa sallam dhal wajhain. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau mencela dua wajah, orang yang punya dua wajah. Lihat buku beliau, Zahru Istira'at Ahli Zaykh, halaman yang ke-71. Hadis yang beliau maksud adalah hadis, kata Rasulullah SAW, inna min syarrin nasi dhal wajhain. Alladhi ya'ti ha'ula' biwajhin wa ha'ula'i biwajhin. Sesungguhnya termasuk sejahat-jahat dan sejelek-jelek orang dhul wajhain. Jadi seseorang yang datang kepada mereka dengan satu wajah dan kepada yang lainnya lagi dengan wajah yang lainnya lagi. Itu sahabatnya. Ini yang pertama. Dhul wajhain itu munafik, ya. Kemunafikan, orang munafik, nifak, itu memang punya dua wajah. Ketemu dengan muslimin, dikatakan kita adalah muslimin, saudara kalian. Ketemu dengan musuh-musuh kaum muslimin, dikatakan, inna ma'akum, kita bersama dengan kamu, kami hanya mengolok mereka saja. Munafik, kata. Nifak. Allahul Musta'an. Yang kedua, al-khusumatu wattiba'u kulli man ghalabahu fil khusumah. Ya. Yang berikutnya adalah al-khusumah. Dia suka bertikai, suka berdebat, kemudian mengikuti siapa saja yang mengalahkan dia dalam perdebatan tadi. Itu namanya talawun. Ini yang dikecam oleh kaum salaf. Ya, dikecam oleh kaum salaf. disebutkan asar dari sebagian salaf. Ingat saya dari Umar bin Abdul Aziz dan juga yang lainnya. Dia mengatakan, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat, aksar tanakul. Barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai sasaran tembak, sebagai hal tujuan untuk khusumat pertikaian, jadikan sebagai tujuan untuk itu, taruhan untuk itu, maka dia akan sering berpindah-pindah agama. Kalah pindah agama, kalah pindah agama, kalah pindah agama, hadir talabun. Ada sebagian mereka yang datang kepada sebagian salaf. Seingat saya, datang kepada Al-Hasan Basri, juga disebutkan dengan kepada Imam Malik. Datang ingin mendebatnya. Dikatakan, kalau aku mengalahkan kamu bagaimana? Dia mengatakan, aku ikut kamu. Kalau kamu mengalahkan saya, dia mengatakan, kamu ikut aku. Maka dikatakan ucapan tadi. Di surah dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, izhab ila man huwa syakun mithlak, fahasimhu. Silakan kamu pergi kepada orang yang ragu, bimbang, kayak kamu, kamu debat dia. Adapun saya, di atas bayinah ilmu dari agamaku ini. Allahul musta'an. Itu mereka. Yang ketiga, at-taghayyur fil fitnati ala hasabil hawa. Berubah, adanya perubahan, penyimpangan, pergeseran dari al-haq di masa fitnah. Ala hasabil hawa, sesuai dengan hawa nafsunya, li'ajri maslahatin, karena sebuah kemaslahatan mau dia capai, la ala hasabil dalil, bukan sesuai dengan dalil. Ini yang dibahas di awal, agar membahas nama definisi at-talawun. Qala Syekh Muqbil Ibn Hadi rahimahullah, berkata Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, فالحزبي مستعد أن يكون له خمسة أوجه. Seorang hizbi siap memiliki lima wajah. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول, sementara Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم mengatakan, إن من شر الناس ذا الوجهين. Sesungguhnya orang yang termasuk orang yang paling jahat, yang paling jahat, yang paling rusak, yang paling jelek, dzul wajhain allazi ya'ti haula bi wajhin wa haula bi wajhin, yang datang kepada mereka dengan satu wajah dan kepada mereka yang lain dengan wajah yang lainnya. Amma sunni fa innahu mutamassikun bi dinih. Adapun seorang sunni, dia tamassuk dengan agamanya, berpegang teguh dengan agamanya, dengan hujjah, dengan dalil. Sawa'un radhiya fulan am lam yarda, sama saja apakah fulan riba atau enggak riba. Bikhilafil hizbiyin, beda dengan hizbiyin. Tidak berubah-ubah dengan sekian banyak wajah karena kemaslahatan yang mau dia capai, mencari keridhaannya orang lain. Ini disebutkan dalam Tuhfatul Mujib halaman 290. Dia juga mengatakan, kata Syekh Muhammad bin Hadi, qala rahimahullah, walakin al-hizbiyah تجعل أهلها يتلونون ويتقلبون. ولكن الحزبية تجعل أهلها يتلونون ويتقلبون. Namun hizbiyah inilah yang menjadikan orangnya talawun dan tolak balik pindah-pindah. Hizbiyah yang membuat orangnya mutalawin, mutakallim, berwarna-warni dan berubah-ubah. Ingat disebutkan hawa nafsunya. Ini disebutkan dalam kitab beliau Ghara al-Syaitah. Kitab beliau Ghara al-Syaitah, juz yang kedua halaman 237. Ini adalah mawahir yang ada. Sehingga diwaspadai. Aqul wa talawunu lahu asbab. At-talawun ini juga ada beberapa sabab. Ini seperti kita ambil dari keterangan-keterangan di atas. Allahul musta'an. Minha di antaranya adalah zaihun ba'da huda wa batida'u libtida'u fiddin. Penyimpangan setelah petunjuk dan membuat perkara bid'ah pada agama ini. Kamu juga tahu. Yang kedua, tarkus sunnati wa ahliha. Meninggalkan sunnah dan ahli sunnah. Wali arabu an manhajil haq. Berpaling dari manhaj yang benar. Akan muncul sikap talawunya. Yang ketiga, kahrul khusumati fiddin. Banyak berdebat, bertikai dalam perkara agama. Ini seperti talawun yang dibuka sebelumnya. Yang keempat, sudurul i'tiqadi an ghairi hujjatin wala burhan. Munculnya akidah, ya, munculnya i'tiqad dengan tanpa hujjah, dengan tanpa burhan. Ya, maksudnya akan berubah. Yang kelima, musahabatul asrar minal fasaqati wal mubtadi'ah. Dia bersahabat dengan orang-orang yang jahat, dengan orang yang jelek, dari kalangan orang yang fasik atau ahli bid'ah. Dia akan berubah dengan bersahabat tadi itu. Yang keenam, al-hubub an-nafiyah atau duniawiyah. Tendensi pribadi atau duniawi. Maslahat namanya itu. Ya, dikarenakan kemaslahatan, dia rela untuk memiliki sikap banyak wajah. Rela atau talabun. Yang penting mendapatkan kemaslahatan dia, baik pribadinya atau duniawianya. Tentu umum, bisa dalam bentuk harta benda, atau dalam bentuk wanita, atau kedudukan, jabatan, kemasyhuran, ketenaran, nama baik, sanjungan, pujian, duniawi. Siap talawun itu semuanya. Allahul musta'an. Wa ghairu dzalika min asbab, dan ada asbab-asbab yang lain yang selain itu. Maka saya katakan di akhir, iyyakum watalawun ikhwan. Hati-hati kalian dari sikap talawun. Wa la takunu minal mutalawwinin. Kalian jangan termasuk golongan orang-orang yang talawun. Tamassaku bil kitabi was sunnah ala fahmi salaf. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan Alkitab Sunnah dan pemahaman salaf. Di jami'il umur wal ahwal. Dalam semua perkara dan semua kondisi. La siyam adil hitam. Terutama ketika fitnah fitnah tersebut. Wastaqimu ala manhajil haq. Hendaklah kalian istiqamah di atas manhajil haq. Wasbutu alaih. Hendaklah kalian sabat kokoh. Tegar di atas manhaj al-haq ini. Wal tafu hawla al-kibar. Hendaklah kalian melingkari, ya, mengitari di sekitarnya para ulama kibar. Wala tajtanibu majalis ahli sunnah. Kan jangan tinggalkan, jangan kamu jauhi majlis ahli sunnah ini. Wala tatrukuhum, jangan kamu tinggalkan ahli sunnah ini. Fa innahu mahmuhu inhiraf. Sebab itu semua tempat terjadinya penyimpangan. Kalau kamu sudah membenci ahlu sunnah, kamu sudah membenci salafiyin, menjauh dari majelisnya ahlu sunnah salafiyin, kamu sudah menjauh dari para ulama kibar, maka ini tanda dari penyimpangan. Allahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Adapun dampak negatif talawun, akibat talawun, ya macam-macam, tergantung model talawunnya dan sejauh mana dia mutalawin. Ada yang na'udzubillah yang paling parah, sebelumnya ala tauhid, sekarang musyrik. Sebelumnya ala iman, sekarang kafir. Mungkin. Tergantung model talawunya. Ini yang paling parah. Sebelumnya dia sunni, sekarang hizbi. Sebelumnya dia sholat, sekarang dia fatik. Sebelumnya dia ahlus salah, sekarang dia ahlul maksiat. Tergantung keadaannya masing-masing. Sebelumnya dia orang yang bagus akhlaknya, sekarang dia orang yang jelek akhlaknya. Allahul musta'an. Sehingga mengerikan. Ada dampak yang kecil, itu sudah sangat parah. Ada yang sampai pada tingkat na'udzubillah riddah. Kemurtadan dari Islam dikarenakan sikap talawun ini. Allahul musta'an. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita semua dari sikap talawun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua dari para mutalawinin yang merusak agama ini, yang merusak dakwah ini, yang merusak ukhuwah Islamiyah ini. Tetap istiqamah ala al-haq ala sunnah barakallahu fikum, apapun kondisinya. Fa inna dinallahi tabaraka wa ta'ala wahid. Nakfi ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.